atas. Bak setetes air jatuh di daun talas. Tiada mungkin mampu cinta yang kau miliki bertata di hati menggantikan. Kau lah kerana